I'm Dolly Boy. Gue cuma mau bilang wow gitu loh. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik. Minta beli rumah, minta beli mobil, minta beli satu unit apartemen mewah. Minta beli emas, minta beli mobil, minta beli satu unit apartemen mewah. Minta uang banyak untuk shopping juga. Lo pikir gua ini anak konglomerat? Minta uang banyak untuk shopping juga. Lo pikir gua ini anaknya pejabat? Pusing pala gua, pusing-pusing pala gua. Pusing pala gua, pusing-pusing pala gua. Mikir dong, pusing pala gua. Pusing pala gua, pusing-pusing pala gua. Lo pikir gua anak menteri, minta ini langsung beli. Lo pikir gua ini anak penguasa RI. Gua ini anak santri, bokap jualan roti. Nyokap juga sama cuma jualan tape uli. Maunya dimanjain, maunya diturutin. Minta ini itu harus segera dikabulin. Minta shopping ke mall, minta beli jam Rolex, sepatu Gucci, Balenciaga, sampai tas pendek. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik. Minta beli rumah, minta beli mobil, minta beli satu unit apartemen mewah. Minta beli emas, minta beli mobil, minta beli satu unit apartemen mewah. Minta uang banyak untuk shopping juga. Lo pikir gua ini anak konglomerat? Minta uang banyak untuk shopping juga. Lo pikir gua ini anaknya pejabat? Pusing pala gua, pusing-pusing pala gua. Pusing pala gua, pusing-pusing pala gua. Mikir dong, pusing pala gua. Pusing pala gua, pusing-pusing pala gua. Lo pikir gua anak menteri, minta ini langsung beli. Lo pikir gua ini anak penguasa RI. Gua ini anak santri, bokap jualan roti. Nyokap juga sama cuma jualan tape uli. Maunya dimanjain, maunya diturutin. Minta ini itu harus segera dikabulin. Minta shopping ke mall, minta beli jam Rolex, sepatu Gucci, Balenciaga, sampai tas branded. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik. Resiko punya pacar cewek cantik.